Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Ad-Durus An-Nafisah fi bayani mutammimah al-ajrumiyah faslun dhanna wa akhwatuha. Pasal tentang dhanna wa akhwatuha. Qala al-muallif rahimahullah, wa amma dhanna wa akhwatuha fa innaha tadkhulu ba'da istifa'i fa'iliha 'ala al-mubtada'i wal khabar fatansibuhuma 'ala annahuma maf'ulani laha. Adapun dhanna wa akhwatuha, maka setelah menyebut fa'ilnya masuk pada mubtada' dan khobar, kemudian menasabkan keduanya menjadi dua maf'ul bihnya. Wahya naw'ani dhanna wa akhwatuha, terbagi menjadi dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, af'alul qulub, disebut af'alul qulub. Wahia, anggotanya ialah dhonantu wa khasibtu wa khiltu. Ini wawunya dibuang satu ya. Wa ra'aitu wa 'alimtu wa za'amtu wa wajadtu wa hajautu wa 'adattu wa habba wa wajadtu alfaitu wa daraitu wa ta'allam, bimakna i'lam. Itu hamzanya dihapus ya, tanpa hamzah. I'lam nahwu dhanantu zaidan qa'iman, kurang ya. Dhanantu zaidan qa'iman. Wa qawlu syair hasibtu tuqa wal juda khayra tijaratin. Ini ribahan. Wa idza mal mar'u asbaha thaqilan. Riyahan kan ribahan. Pak ya, titiknya satu. Wa khiltu amran sahison, itu shot-shotnya dibuang semua. Amran sahison, itu amran ada shotnya dia dibuang. Sahison ada tambahan shotnya juga harus dihapus. Wa qawluhu ta'ala innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariban. Wa qawlu ta'ala fa in alimtumuhunna mu'minatin wa nahwu za'amtu zaidan sadiqan. Wa qawlu sya'ir za'amatni shaykhan wa lastu bi shaykhin innama shaykhu may yadubbu dabiban. Wa qawlu ta'ala wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha. Wa qawlu sya'ir wa qad kuntu ahju aba amrin akha thiqatin, thiqatin pakai tak marfutoh, hatta alamat bina yaum malamat. Wa qul akhar fala ta'tudil maula syariqaka fil ghina walakinnamal maula syariquka fil adbil udmi. Wa qawluhu fa qultu ajirni aba malikin wa illa fahabni imra'an hadikan. Wa qawlu ta'ala tajiduh indallahi wa khaira innahum alfau aba'ahum dhalin. Wa qawlika daraitu zaidan qa'iman. Wa qul syair daraital wafiyal ahda ya urwa. Faghtabit. Fa inna irtibatan bil wafa'i hamid. Baknya dikasih harakat panjang. Wa qul syair ta'allam shifa'an nafsi qahar aduwiha fabaliq bi lutfin fit tahayyudi wal makri wa idza kanat dhamna bi makna ittahama, bukan kuntu tapi kanat, kafnya panjang ya. Wa idza kanat dhanna bi makna ittahama, jika dhanna artinya ialah ittahama, meluduh. Wa ro'a bimakna absoro, ro'a artinya melihat. Wa alima bimakna arofa, alima artinya mengenal. Lam tata'adda, lam tata'adda, naam, illa ila maf'ulin wahid. Dalnya dibuang satu ya, maka tidak membutuhkan kecuali satu maf'ul bih saja. Dunan lahu dunantu zaidan bimakna itahamtu, waraitu zaidan bimakna absartuhu, wa'alimtul mas'alata bimakna araftuha. Naam. Wanna usani dunna yang kedua disebut af'alu tasyir. Nahu ja'ala wa radda wa takhada wa sayyara wa wahaba. Qala Allah Ta'ala faj'alnahu haba'an manthura law yardunakum min ba'di imanikum kuffara. Wa takhada Allah Ibrahima khalilan. Wa nahu sayyartu tina khazafa. Wa qalu wahabani Allah fida'ak. Wa'lam, ketahuilah, anna li af'ali hadal bab thalatha ahkam, thalathata ahkamin. Ketahuilah fi'il dalam bab dhanna wa akhwatuha memiliki tiga hukum. Al-awwal al-i'mal wa huwa al-aslu wa huwa waqi'un fil jami'. Yang pertama ialah i'mal, beramal. Ini merupakan asal dari dhanna wa akhwatuha, dan ini terjadi pada semua anggotanya. Ats-tsani al-ilgha wa huwa ibtalul amal lafdhan wa mahallan li dha'fil 'amili bi tawassutihi aw ta'akhurihi. Yang kedua ilgha, yaitu batal amalnya, baik secara lafad maupun secara mahal kedudukan, karena amilnya lemah dengan sebab ada di tengah atau di akhir. Nahu zaidun dhanantu qa'imun wa zaidun qa'imun dhanantu wa huwa jaiz la wajib. Ilgha sifatnya boleh, tidak wajib. Wa ilgha'ul muta'akhari aqwa min i'mali wal mutawassit bil aksi. Mengilgha ambil yang diakhirkan lebih kuat daripada mengamalkannya, dan mengilgha ambil yang ada di tengah sebaliknya ya. Wal mutawassit bil aksi sebaliknya, yaitu lebih bagus beramal daripada ilgha. Wala yajuzu ilgha'ul amil al mutaqaddam nahwu dhannantu zaidan qa'iman khilafan lil kufiyin. Tidak boleh mengilgha ambil yang berada di depan. Contoh dhanantu zaidan qa'iman, ini berbeda dengan pendapat ahli nahwu kufah. Wasalith at-ta'liq, hukum yang ketiga ialah ta'liq. Wala yajuzu wa huwa ibtalul amal lafdhan la mahallan lima enam bimaji imalahu sadul kalam ba'dah taklik ialah batal amalnya secara lafaz saja, tidak secara kedudukan, karena adanya lafaz yang harus di permulaan kalam yang terletak setelah dunna wa akhwatuha wa walambul ibtidak, itu lambul ibtidak nahwu dhanantu la zaidun qa'im wa ma'nafiyah nahwu laqad alimta ma haula yantikun wa la anafiyah nahwu alimtu la zaidun qa'im wa la amran wa in anafiyah nahwu alimtu wallahi in zaidun qa'im wa hamzatul istifham nahwu alimtu a zaidun qa'im am amran wa qaul ahadil maf'ulain isma istifham atau salah satu dua maf'ul bihnya berupa isim istifham nahwu alimtu ayyuhum abuka fa ta'liqu wajibun, ta'liq hukumnya wajib idza wujida syai' min hadhihi, jika salah satu dari ini semua dijumpai. Wala yadkhulu at-ta'liq wala ilgha'u fi syai'in min af'ali tasyir wala fi fi'li qalbi jamid. Ta'liq tidak berlaku, termasuk ilgha' juga tidak berlaku pada af'alu tasyir, juga tidak berlaku pada fi'il qalbi yang jamid. Wa wa isnani hab wa ta'allam, itu hab dan ta'allam. Fa innahuma mulazimani sighatal amri, hab dan ta'allam ini selalu berpantau fi'il amr. Wa ma adahuma min af'alil bab yutasarrafu, adapun selain dua ini dari fi'il-fi'il dhanna wa akhwatuha bisa ditasrif, ya'ti minhu al-mudari wal amru wa ghairuhuma illa habba min af'ali tasyir fa innahu mulazimun li sighatil madi, bisa ditasrif mudhari'nya, bisa fi'il amrnya dan yang lain kecuali habba dalam af'alu tasyir selalu berbentuk madi. Walita sarifihinna umma lahunna mimma taqaddama minal ahkam, ya minal ahkam, tasrifan-tasrifan dona wa akhwatuha berhak diperlakukan dengan hukum-hukum yang ada tadi. Wa taqaddamat ba'bu amtsilatu dzalik, dan wa taqaddamat ba'bu amtsilati dzalik, dan contoh sebagian telah lewat. Wa yajuzu hadful maf'ulain aw ahaduhuma lidhadilin, boleh membuang dua maf'ul bi dhanna atau salah satunya kalau ada dalil atau petunjuk yang menunjukkannya. Nahu aina syuraka alladziina kuntum tasumun, ai bukan di ai tapi ai, ya lamnya dibuang, tasumuna syuraka'i. Wa idza qila laka man dhannanta qa'iman fa yaqul dhannantu zaidan ai dhannantu zaidan qa'iman. Wa adda sahibu ala jurumiyah min hadhil af'al sami'tu tabi'an lil akhfash wa mawafaqahu. Penyusun kitab matan ala jurumiyah menganggap sami'tu termasuk bagian fi'il dhanna wa akhwatuha. Beliau mengikuti pendapat al-akhfash dan yang sesuai dengan pendapat beliau. Walaupun ta'yakuna maf'ulua athani jumlatan mimma yusma' fi maf'ul bi yang kedua harus berupa jumlah dari lafaz yang maknanya bisa didengar. Nahwu sami'tu Zaidan yaqulu kada. Wa qala ta'ala sami'na fatan yadhkuruhum. Wa madhhabul jumhuri annaha fi'lun muta'addin ila wahid. Bukan wajib tapi ila wahid. Taknya jim itu ya, dibuang titiknya. Sementara jumhur ulama berpendapat sami'tu itu adalah fi'il muta'addi yang membutuhkan satu maf'ul bih. Nah. Ini tulisannya salah. Fa in kana, ya. Fa in kana. Ma'rifatan fal jumlah allati ba'dahu khal. Jika berbentuk ma'rifat, maka jumlah setelahnya menjadi hal. Wa in kana nakiratan kama fil ayah, jika berbentuk nakirah seperti dalam ayat ini, fatan gitu ya, maka fal jumlah tu sifatun, maka jumlahnya menjadi na'at. Wallahu a'lam. Taib. Pembahasan tentang dhanna wa akhwatuha fihi masail, ada beberapa permasalahan yang akan dipelajari. Nah, ini cukup lumayan banyak ya. Nah, perhatikan baik-baik. Al mas'alatul ula dhanna wa akhwatuha ba'da istifa'i fa'iliha tansib mubtada awal khobar ala annahuma maf'ulani laha. Ini amalnya dhanna. Dhanna wa akhwatuha setelah menyebutkan fa'ilnya menasabkan mubtada dan khobar menjadi dua maf'ul bihnya. Nahu dhonantu zaidan qaiman. Dhonantu tak fa'il, zaidan maf'ul bi yang pertama, qaiman maf'ul bi yang kedua. Fa'ingkilah jika ditanya, ma huwa amalu dhanna wa akhwatiha, apa itu amalnya dhanna wa akhwatuha, kalian bisa menjawab tansibul mubtada wal khobar ala annahuma maf'ulani laha. Nasabkan mubtada khobar menjadi dua maf'ul bihnya, itu definisinya ya. Nah, itu asalnya zaidun qaimun, zaidun mubtada qaimun khobar, kemudian dimasuki oleh dhonnah setelah menyebut fa'ilnya. Dhonantu berubah menjadi apa ini? Zaidan qaiman. Tayyib. Al-mas'alatu tsaniyah, dhanna wa akhwatuha naw'ani. Af'alul qulubi wa af'alu tasyir. Dhanna wa akhwatuha ada dua macam. Yang pertama disebut af'alul qulub, yang kedua disebut af'alut tasyir. Af'alut tasyir atau af'alut tahwil. Ya, af'alu at-tahwili. Pakai ha. Sumiyat af'alul qulubi li anna ma'aniyaha muta'alliqatun bil qalbi la anil jawarih wal a'dha'i dhahirah. Disebut af'alul qulub karena makna fi'il-fi'il itu terkait dengan perbuatan hati, tidak berasal dari anggota tubuh yang nampak atau yang zahir. Jadi kenapa kok disebut af'alul qulub? Jawabannya karena makna dari fi'il-fi'ilnya terkait dengan perbuatan hati, tidak terkait dengan perbuatan anggota tubuh yang nampak ya. Seperti takut, cemas, mengharap, meyakini ya. Angan-angan yang lain sebagainya, itu perbuatan hati ya. Namanya af'alul qulub. Wa summiyat af'alat tasyiri li dalalatiha ala takhwil syai' min halatin ila halatin ukhra. Disebut af'alut tasyir karena makna fi'il itu ialah adanya perubahan dari satu keadaan ke keadaan berikutnya, atau berubah menjadi, ya. Nah, atau menjadikan, pokoknya ada perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain, maka disebut dengan af'alut tasyir atau af'alut tahwil. Al-mas'alatu ats-tsalitsah, masalah yang ketiga, af'alul qulubi arba'atu aqsamin. Af'alul qulub bisa dibagi menjadi empat kelompok. Ini terkait dengan makna, ya. Jadi kalian harus paham ini. Terkait dengan makna. Ini bisa dilihat dari siakul kalam, ya. Kalau menerjemahkan, lihat susunan kalimah atau siakul kalam. Kalau punya makna seperti ini, maka termasuk kelompok dhanna wa akhwatuha. Tapi kalau maknanya tidak seperti ini, maka tidak termasuk kelompok dhanna wa akhwatuha. Kemungkinan dia hanya membutuhkan satu mahmul bih, ya, punya makna yang lain. Al-awwalil yakin. Yang pertama, af'alul qulub di sini lil yakin, artinya meyakini. Jadi anggotanya yang pertama ini memiliki makna meyakini. Wa huwa arba'atu af'al. Ini ada empat fi'il. Awalan wajada. Wajada itu biasanya kalau di kamus-kamus itu punya banyak makna, ya. Ada mendapati, ya, menemukan, ya kan? Nah, tapi kalau yang termasuk dhanna wa akhwatuha harus memiliki makna meyakini. Nahwu wajadtu sholaha sirran najahi. Aku meyakini kesolehan seseorang merupakan rahasia kesuksesannya. Nah, wajadtu taknya fa'il, as-salaha maf'ul bih yang pertama, sirran najahi maf'ul bih yang kedua. Wajadtu artinya meyakini. Nah, orang itu kok sukses? Nah, apa rahasianya? Oh, anaknya solih. Oh, ya. Nah, berarti kesolihan itu rahasia kesuksesan seseorang. Jadi kalau semakin solih orangnya, semakin sukses, ya, hidupnya. Semakin sukses cita-citanya, insya Allah. Wa minhu qawlu ta'ala, di antara contohnya ialah firman Allah Ta'ala, tajiduhu indallahi huwa khairan. Nah, tajiduhu berbentuk fi'il mudhari, enggak masalah. Wajada yajidu, tajiduhu, kalian meyakininya, indallahi, di sisi Allah, huwa khairan, itu lebih baik. Tajidu wawul jama'ah fa'il, ha dhamir maf'ul bi yang pertama. Khairan maf'ul bi yang kedua. Tsanian alfa. Jadi alfa juga maknanya lil yakin, meyakini. Nahwu alfa itu al ijtihada wasilatan lil falahi. Aku meyakini kesungguhan itu sarana kemenangan atau keberuntungan. Orang yang sungguh-sungguh ini berarti telah melakukan salah satu usaha untuk menjadi orang yang beruntung atau sukses. al-ijtihada maf'ul bih yang pertama, wasilatan maf'ul bih yang kedua. Wa minhu qawlu ta'ala, di antara contohnya ialah firman Allah Ta'ala, innahum alfau aba'ahum dhallina. Itu kasih ya, ya, hamzahnya dibuang, dhallina. Sesungguhnya mereka meyakini nenek moyang mereka itu sesat. Naam, al-fau wawul jama'ah fa'il, aba'ahum maf'ul bih yang pertama, dhallina maf'ul bih yang kedua. Salisan, yang ketika dharo, nahu daraitu Zaidan qa'iman, aku meyakini Zaid berdiri. Tak fa'il Zaidan maf'ul bih yang pertama, qa'iman maf'ul bih yang kedua. Wa minhu qalu syair, di antara contohnya ialah ucapan penyair. Daraitu al-wafiyya al-ahda ya urwa faghtabit fa inna irtibatan bil wafai hamidu. Aku meyakini wahai Urwah, orang yang memenuhi janji, maka aku meyakini engkau wahai Urwah, orang yang memenuhi janji, faltabit, maka hendaknya engkau termotivasi untuk melakukannya, ribtah itu ya, ingin melakukan seperti itu. Karena motivasi untuk ingin melakukan sesuatu dengan menepati janji adalah hal yang terpuji. Naam, al-wafiyah maf'ul bih yang pertama, ini asalnya daraituka ya, al-wafiyyal ahda. Al-wafiyyal ahda itu maf'ul bih yang kedua ya, dhamir kaf yang dibuang, maf'ul bih yang pertama. Rabi'an ta'allam bimakna i'lam. Nah, itu hamzanya itu dibuang. Ta'allam biasanya kan kalian artikan apa? Belajarlah gitu ya. Nah, kalau masuk af'alul qulub, termasuk dhanna wa akhwatuha, artinya ialah i'lam, yakinilah, yakinlah. Nahu qaul syair, seperti ucapan penyair, ta'allam, yakinlah, shifa'an nafsi, obat bagi jiwa, qahra aduwiha, ialah mengalahkan musuh jiwa itu. Fabaligh bidutfin fit tahayyul wal makri, maka sungguh-sungguhlah dengan penuh kelembutan fit tahayyul wal makri untuk merencanakan strategi yang mantap. Shifa'an nafsi maf'ul bi yang pertama, qahra adwiha maf'ul bi yang kedua, fa'ilnya dhamir mustadir ta'allam ya. Empat fi'il ini, wajada alfa daro ta'allam yang bermakna i'lam, semuanya kelompok lil yakin, mengandung arti meyakini. Asani lirjhan wadhan wa huwa khamsatu af'al. Yang kedua kelompoknya fi'il lirjhan wadhan, artinya menyangka. Rjhan sama dhan itu sama maknanya, menyangka. Wa huwa khamsatu af'al, ini ada lima anggotanya. Berarti lima-limanya yang termasuk anggota dhanna wa akhwatuha af'alul qulub, maknanya menyangka semua ya. Naam. Awalan ja'ala, yang pertama ja'ala artinya menyangka. Nanti ada muncul ja'ala lagi yang termasuk af'alul tasyir ya, itu artinya beda. Jadi ja'ala yang termasuk af'alul qulub maknanya ialah menyangka. Nahu ja'altu as-so'ba sahlan, aku menyangka permasalahan yang, atau aku menganggap ya, aku menganggap masalah yang sulit sahlan, sebagai masalah yang mudah. Nah, jadi yang harus kalian lakukan seperti itu ya, masalah sesulit apapun anggap saja gampang ya, mudah untuk diatasi. As-so'bah maf'ul bi yang pertama, sahlan maf'ul bi yang kedua, dhamir ta' fa'il ja'altu. Wa minhu qawlu ta'ala, di antara contohnya ialah firman Allah Ta'ala, waja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inathan. Orang-orang musyrik menganggap atau menyangka atau mengira para malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah yang maha pengasih adalah berjenis perempuan. Wa ja'alu wawul jama'ah fa'il, al malaikatah maf'ul bih yang pertama, inasan maf'ul bih yang kedua. Ini perhatikan, nanti dalam imtihan sering tak keluarkan ya, ini kedudukannya apa ya. Nah, taib. Thanian haja, nahu hajautu saliman sadiqan, aku menganggap si Salim sebagai apa ini, teman. Hajautu tak fa'il, saliman maf'ul bi yang pertama, sadiqan maf'ul bi yang kedua. Jadi artinya nih, menganggap, menyangka, mengira ya, itu lidhon atau rujhan. Wa qawlu syair, ucapan penyair, wa qad kuntu ahju aba amrin akho siqatin hatta alammat bina yawmu malammatin. Sungguh aku dulu menganggap Abu Amr sebagai saudara yang terpercaya, sampai tiba hari yang menyakitkan menimpa kami. Nah, ternyata enggak bisa dipercaya ya. Nah, ketika kami mendapat musibah, kami menderita, dia enggak muncul. Ahju, ini fi'il mudhari dari haja, haja yahju. Jadi enggak masalah ya. Fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Aba amrin maful bi yang pertama. Akha thiqatin maful bi yang kedua ya. Nah. Salisan adda. Adda kalau biasanya itu artinya menghitung atau menganggap ya. Nah, di sini artinya juga menganggap atau menyangka atau mengira, tidak menghitung ya. Adattu as-sadiqa syarikan li fil dayqi. Aku menganggap teman itu adalah yang selalu bersamaku di saat aku kesulitan. As-sadiqa maf'ul bi yang pertama, syarikan maf'ul bi yang kedua. Adattu taknya fa'il. Wa qaulu syair, dan ucapan penyair, fala ta'tudil maula syarikaka fil ghina walakinnamal maula syarikuka fil udmi. Ini pakai fi'il amr, fala ta'tud, fi'il nahi ya, fala ta'tud, janganlah engkau menganggap al maula seorang sebagai pembela, syarikaka fil ghina, yang samam ketika kamu kecukupan, tetapi yang dianggap pembela itu ialah selalu bersamamu ketika engkau kesulitan atau tidak punya apa-apa. Fala ta'tud dhamir mustatir fa'il. Al maula maf'ul bi yang pertama, syarikaka maf'ul bi yang kedua. Rabian za'ama, yang keempat za'ama, nahwu za'amtu aliyan suja'an, aku menganggap Ali adalah pemberani. Za'amtu tak fa'il, aliyan maf'ul bi yang pertama, suja'an maf'ul bi yang kedua. Nah, wa qawlu syair, contoh ya, ucapan penyair, za'amatni syaikhon walastu bisyaikhin innamas syaikhu mayyadubbu dabiban. Wanita itu mengira aku sudah tua, padahal aku belum tua. Orang tua itu kalau lah jalannya lambat ya, enggak bisa lari. Nah, aku masih bisa lari, ya. Nah, za'amat ini fa'ilnya berupa dhamir mustatir, ni ya mutakallim maf'ul bi yang pertama, syaikhon maf'ul bi yang kedua. Ini ungkapan frustasi ya. Nah, lamaran ditolak. Ya, Pak, saya mau melamar putrinya. Bapaknya tanya, nak gimana? Ah, ustawa. Wah, sudah tua. Maaf ya, nggak bisa. Katanya kamu sudah tua. Akhirnya ngomel-ngomel sendiri keluar. Zamat ni syaikhon, walas tu bersyaikh. Innamas syaikh mayadubu dabiban. dia menyangka aku sudah tua, padahal aku belum tua. Yang tua itu kalau jalannya lambat, aku masih bisa lari ya, sembarangan. Ya, nah, baik. Gimana ucapan bilang sama dia, Mas, Anda itu memang sudah tua, cuma gayanya kayak anak muda, cocoknya dapat janda. Ya, nah, tahu diri lah ya. Nah, sudah tua cari ya yang muda ya. Nah, ditolak ya harus lapang dada ya. Nah, barakofikum. Makanya kalau sudah waktunya udah punya modal, langsung nikah saja, jangan nunggu tua, nanti ditolak ya. Nah, jangan nunggu ubahnya putih semua ya. Kalau yang ubahnya putih-putih itu ya, nah, hanya laku ya untuk janda-janda. Nah, makanya ya sebelum perubahan. Baik, barakfikum. Selingan ya, kalian masih jauh. Fokus dulu ya. Tayo, kalian memang yang sudah waktunya. Ya. Khamisan, hab. Ini selalu berbentuk fi'il amr ya. Artinya anggaplah atau menyangkalah. Nahu hab al ayyama musaliman musalimatan. Nah, anggaplah hari-hari itu selalu menyenangkan ya. Al ayyama maful bi yang pertama, musalimatan maful bi yang kedua. Wa qul syair, dan contohnya ucapan penyair, fakultu, aku berkata, ajirni Aba Malikin, tolonglah aku, lindungi aku wahai Abu Malik. Wa illa, nah, kasih hamzah bawahnya, jika tidak, fahabni imra'an hadikan, maka anggap saja aku adalah orang yang sudah mati. Ini minta belas kasihan kepada si Abu Malik untuk mendapat pertolongan dan perlindungan ya. Kalau enggak mau melindungi, udah anggap saja aku orang yang sudah tiada. Habni, nah itu isimnya dhamir mustatir, ya mutakallim maful bi yang pertama, imra'an hadikan maful bi yang kedua. Nah, asaris kelompok yang ketiga, lil yakin warjahan wal ghalib lil yakin, itu kelompok fi'il yang artinya bisa meyakini, bisa menyangka atau menganggap, tapi sering dipakai dalam arti meyakini. Wahwa fi'lani, ini ada dua fi'il, awalan ro'a. Nah, ro'a biasanya kalian kan artinya apa? Melihat ya. Yang termasuk dhanna wa akhwatuha, ro'a itu artinya apa ini? Meyakini atau menyangka, tapi kebanyakan dipakai untuk arti meyakini. Nahwu qawli ta'ala, innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban, sesungguhnya mereka meyakini akhirat itu masih jauh, padahal kami meyakini akhirat itu sudah dekat. Bisa juga sesungguhnya mereka menganggap atau menyangka akhirat masih jauh, padahal kita menganggap akhirat itu sudah dekat ya. Nah, jadi boleh artinya meyakini, boleh menyangka, tapi sering dipakai untuk arti meyakini. Sanian alima, alima biasanya kan artinya apa ini? Mengenal ya. Ini artinya menyangka atau meyakini, tapi kebanyakan maknanya meyakini. Nahwu qawli ta'ala, ya, nahwu qawlihi ta'ala, wawunya dibuang. Fa in alimtumuhunna mu'minatin, jika kalian meyakini wanita-wanita itu mukminah, ya. Wawul jamaah fa'il hunna maful bi yang pertama, mu'minatin maful bi yang kedua. Jadi ra'ah sama alima maknanya lil yakin warjhan wal ghalib lil yakin, bisa meyakini, bisa menyangka, tapi kebanyakan maknanya meyakini. Arabi kelompok yang keempat, lil yakin warjhan wal ghalib lirjhan. Wawa salah satu af'al, ini artinya bisa meyakini, bisa menyangka, tapi sering dipakai untuk arti menyangka atau menganggap. Ada tiga fi'il. Awalan dhanna, nahwu dhanantu zaidan qa'iman. Jadi dhanna di sini bisa meyakini, bisa menyangka, tapi sering artinya menyangka. Dhanantu zaidan qa'iman, aku menyangka Zaid berdiri. Aku meyakini Zaid berdiri juga boleh. Tak fa'il sayyidan maful bi yang pertama, qa'iman maful bi yang kedua. Tsanian hasiba, nahwu hasibtu sayyidan qa'iman, aku menyangka Zaid berdiri atau aku meyakini Zaid berdiri. Wa qalu syair, ucapan penyair, hasibtu tuqa wal juda khaira tijaratin, aku meyakini ketakwaan dan kedermawanan adalah sebaik-baik dagangan. Salisan khala, nahu khiltu amran sahison, aku meyakini Amr itu orangnya tinggi besar. Atau bisa artinya menyangka, aku mengira si Amr tinggi besar, ya, ternyata kurus kering. Dilihat suaranya kok menggelegar, ya, suaranya kok aku mengira si Amr itu tinggi besar, ya, ketika jumpa mana Amr itu, oh masa orangnya ternyata kecil kurus, ya, terus suaranya kok kayak gede besar, ya. Nah, taib. Jadi kesimpulannya, af'alul qulub terbagi menjadi empat. Yang pertama, lil yakin, artinya meyakini. Ini ada empat fi'il, itu wajada, alfa, daro, ta'alam, yang maknanya i'lam. Kelompok yang kedua adalah lirjhan, waddan, artinya mengira atau menyangka. Ini ada lima fi'il, ja'ala, raja'adda, za'amahab. Hab selalu berbentuk fi'il amr. Yang ketiga, lil yakin warjhan wal ghalib lil yakin, bisa artinya meyakini, bisa menyangka, tapi kebanyakan artinya meyakini. Ada dua fi'il, ra'a dan alima. Dan yang keempat, lil yakin warjhan wal ghalib lirjhan, bisa meyakini, bisa menyangka, tapi paling sering dipakai untuk arti menyangka. Ini ada tiga fi'il, dhanna, hasiba, dan khala. Nah, al-mas'alatu ar-rabi'ah, af'alul qulub tatasarrafu tasarrufan ta'aman. Af'alul qulub yang empat kelompok tadi itu bisa ditasrif secara sempurna. Ada fi'il madinya, bisa fi'il mudhari'nya, bisa fi'il amarnya, ya. Ma'ada hab wa ta'allam fayal zamani al-amra, kecuali hab dan ta'allam, ini tetap fi'il amr, ya, gak bisa fi'il madinya, gak bisa fi'il mudhari'nya. Dia menjadi anggota dhanna wa akhwatuha af'alul qulub berbentuk amr, ya, ta'allam sama hab. Al-mas'alatu al-khamisah, kullu ma yustaqqu min af'alil qulub ya'malu 'amala ma biha. Setiap pecahan kalimah dari af'alul qulub bisa beramal seperti fi'il madinya. Artinya ketika beramal tidak harus berbentuk fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, nah, tetap bisa beramal menasabkan mubtada dan khobar sebagaimana dalam contoh-contoh tadi itu innahum yarawna fi'il mudhari ya. Naam. Fahabni imra'an halikan. Berbentuk apa ini? Fi'il amr. Atau yang lain tadi ya. Fala ta'dudil maula syarikaka. Ini bentuk fi'il nahi. Taib. Wallahu ta'ala alam sawab. Sementara sampai di sini masih banyak masalah-masalah yang belum kita pelajari tentang masalah tuna wa akhwatuha ya. Naam. Insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Tolong dipelajari baik-baik. Tuna wa akhwatuha. Ini yang akan saya imtihankan. Ya, kapan? Bukan pekan ini, tapi pekan berikutnya. Imtihan bab dhanna wa akhwatuha saja. Ya, ini tolong dipelajari baik-baik dhanna wa akhwatuha. Ini banyak masalahnya ya. Nah. Jelas? Nah. Pekan ini tidak, pekan yang akan datang ya. Yang akan datang hari apa? Nah. Nanti akan saya sampaikan pada waktunya. Yang jelas kalian persiapan imtihan berikutnya bab dhanna wa akhwatuha saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.